أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور في هكذا أجزاء القرآن. في أوائل السور. في أوائل السور. فيها إشارة إلى أعياد القرآن. تحدي المشركين. فأعجاز عن عاربته. وهو مرتب من هذه الحروف من العرب. تتكون منها لغة العرب. فدل أجزة الأقران أن المسمى عن نفسه أصل من الله. من الله. خرجي من عند الله. من الله. خرجي من عند الله. ذلك القرآن والكتاب العظيم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك. ولك من شر ما صنعوا ولك من نعمتك علي. وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص دائما. تعالى ألف لام ميم. قال المفسرون: هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور. هذه الحروف وغيرها dan selainnya. Sebenarnya kita sering melihat di awal-awal surat ada huruf-huruf. Di beberapa surat awal-awalnya ada huruf-huruf. Wahiruha dan selain dari A, Lam, Mim. Minal huruf al-muqatta'ah. Dari huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya adalah yang terpotong. Huruf-huruf potongan. Jadi dia huruf yang kalau dirangkap seperti ini tidak memiliki makna yang terpahami di tradisi kita. Di awal suar, di awal-awal suar. Di sini awal karena dia kemudian menjadi sebuah. Di awal suar. Kemudian lebih mengetahui atau bisa disebut superlatif yang artinya paling mengetahui. Paling mengetahui bimuradihi. Bimuradihi dengan murad. Murad maknanya adalah maksudnya. Yaitu ini kata arada yuridu iradatan muridun muradun. Kalau murid berarti yang menginginkan. Kalau murad berarti yang diinginkan. Murid yang memaksudkan murad yang dimaksudkan dengannya. Nah, apa maksud dari alif lam mim di sini? Para ulama yang menyusun at-tafsir al-muyassar, mereka lebih memilih pendapat, waalaikumsalam, mereka lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah atau ahruf muqatta'ah itu hanya Allah yang paling tahu maknanya. Ini tidak menafikan adanya ijtihad dari banyak para ulama, bahkan di antaranya para ulama salaf, yaitu di antaranya para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan lain-lain radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka berijtihad tentang kemaknaan terhadap alif lam mim, alif lam ra, hamim, nun dan seterusnya dari huruf muqatta'ah. Bahkan di antara mereka diriwayatkan di dalam tafsir At-Tabari dan lain-lainnya dan masyhur ini, mereka mentakwil dan menafsirkan alif lam mim apa maknanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, di antara salaf ada yang mengatakan alif lam ra itu disambungkan dengan hamim yang menunjukkan nama Allah Ta'ala, yaitu bermakna Ar-Rahman. Ya, alif lam ra digabungkan dengan hamim, digabungkan dengan nun menjadi Ar-Rahman, menjadi Ar-Rahman. Kemudian masyhur di kalangan Arab bahwasanya di antara kabilah ada yang memanggil, maksudnya ada yang membahasakan Taha dengan makna ya rajul. Taha sebagai dengan makna ya rajul. Jadi arti Taha adalah ya rajul. Itu bahasa salah satu kabilah di Arab. Jadi sebagian ulama, bahkan ulama sahabat, mufassirun sahabat, dari kalangan sahabat, mereka juga menafsirkan alif lam mim, namun di tafsir muyassar ini lebih memilih pendapat bahwasanya hal seperti ini sifatnya tauqifi dan kita bertawakkuf tentang penafsirannya. Allahu a'lamu bi muradihi minna. Dan huruf muqatta'ah di sini akan nanti akan akan kita teruskan. Wallahu a'lamu bi muradihi minha wa fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an dan fiha hadis ini dhamir kembali ke mana? Al huruf fi hadhihi al hurufi al muqatta'ati isyaratun ila i'jazil Qur'an, ada suatu isyarat penunjukan ila atas apa i'jazil Qur'an, atas mu'jizatan Al-Qur'an. Apa arti i'jaz? I'jaz artinya yang membuat orang lain tidak bisa menandingi atau melakukan atau memberikan hal yang serupa. Makanya disebut mu'jizat, karena mu'jizat tersebut tidak akan membuat orang lain mampu untuk menandinginya. Disebut mu'jizat, ya. Makanya disebut ajuz. Ajuz, ada orang-orang ajuz, apa artinya? Orang yang tidak bisa berbuat, yaitu orang tua. Ajuz itu. Faqad waqa'a fihi, faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Telah waqa'a asal maknanya jatuh. Ya. Waqa'a di sini telah ada padanya, pada kesemuanya ini keberadaan eksistensi alif lam mim dan huruf muqatta'ah dalam surat-surat, tahaddi al-musyrikin. Tahaddi artinya penantangan terhadap musyrikin, yaitu Allah Ta'ala menantang musyrikin dengan menyebutkan beberapa huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Jadi ternyata huruf muqatta'ah seperti lam, mim, sad, nun, kaf, ya, ha, dan seterusnya, itu semua ternyata juga dalam rangka menantang orang-orang musyrikin. Dan kita tahu orang musyrikin ketika itu mereka adalah bangsa jahiliyah, kaum jahiliyah, dan mereka berada dalam nuansa Arabik. Dan orang-orang Arabik di zaman jahiliyah itu sangat memperhatikan permasalahan adab, ya adab dalam artian sastra, syair dan seterusnya. Mereka sangat memperhatikan itu. Jadi nilai syair dan nilai bahasa itu sangat tinggi di mata kaum musyrikin jahiliyah. Nah sehingga di sini Al-Quran pun Allah Ta'ala kehendaki adanya penantangan terhadap mereka. Di antara bentuk penantangannya adalah huruf muqatta'ah dituturkan di awal-awal surat. Kenapa? Ternyata ditelusuri bahwasannya di zaman jahiliyah bukan merupakan sesuatu yang asing penaburan huruf-huruf muqatta'ah di syair-syair mereka. Ya, penuturan huruf-huruf muqatta'ah di syair-syair mereka. Apapun huruf-huruf itu. Dan huruf-huruf itu membuat penyair yang menulisnya itu memiliki karisma, kekuatan, dan kemisterian tersendiri. Sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk hal itu. Ya, dan membuat pembacanya, wah ini pasti ada rahasia di balik itu, ada kode di balik itu. Bagaimana kalau misalnya kita membuat suatu syair, kemudian menampilkannya di tengah orang-orang gitu kan. Kemudian ada di syair itu ada sesuatu kode-kode yang tidak bisa dipahami oleh penyair atau tidak bisa dipahami oleh para pembaca, namun hanya dipahami oleh penyairnya. Maka hal-hal semacam ini, huruf muqatta'ah yang ditaruh di syair-syair itu adalah sesuatu yang unik dan luar biasa di kalangan mereka. Kemudian Al-Quran yang Allah turunkan dan Allah kehendaki adanya huruf muqatta'ah sebagaimana mereka juga. Dan ternyata huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran itu lebih berkharisma dibandingkan yang ada di syair-syair. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Walillahilhamd. Anda ada kitab ini? Belum ya? Belum. Sudah ada di dalam, tapi nanti aja. Baik. Namun huruf muqatta'ah ini juga ditakutkan merupakan oleh para penyihir dan para dukun. Ya. Sebagian penyihir dan sebagian dukun, mereka menjadikan huruf atau mereka menjadikan ayat-ayat itu dipotong-potong hurufnya. Misalnya zalikal kitab la raiba fih. Za, lam, lamnya diputus. Amakah. Kalau ini kan nyambung. Lam, kemudian kaf. Kemudian a, lam, kemudian kaf diputus. Sa, alif, ba, semua diputus. Sehingga kesakralan Al-Quran itu hilang. Jadi syaitan-syaitan penyihir, ya, mereka menginginkan agar ada mantra yang tampaknya itu seperti Al-Quran, dan memang asalnya dari Al-Quran, namun sudah menghilangkan nilai Al-Quraninya. Ya, misalnya, kalau kita melindungi kepada Allah, misalnya, Qul huwa Allahu ahad, atau Qul a'udzu birabbin nas, tulis, Qaf, terpisah malam, lam. A, ain terpisah, waw terpisah, za terpisah, dan terus-terusnya. Sehingga membentuk sebuah mantra. Nah, disitulah syaitan akan senang. Oleh karena itu, ia namanya kebid'ahan, kepalsuan dalam beragama atau penambahan-penambahan dalam agama, itu disenangi oleh mereka, oleh syaitan. Ya. Jadi, huruf muqatta'ah ini sifatnya memang sangat rentan dengan tauqifi. Nah, itu tafsir muyassar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa faqad waqa'a bihi tahaddi al-musyrikin fa'ajazu an mu'aradatihi. Maka mereka pun ajazu di sini artinya apa? Tidak bisa an mu'aradatihi, tidak bisa mu'aradah artinya menentangnya. Tidak bisa menentangnya. Wa huwa murakkabun min hadhihi al-hurufi allati tatakawwanu minha lughatul arabi. Dan itu murakkab, yaitu susunan huruf muqatta'ah ini murakkab yaitu tersusun min hadhihi al-hurufi, dari huruf-huruf ini allati, dan yang mana huruf-huruf ini tatakawwanu minha lughatul arabi, huruf-huruf ini juga tersusun darinya bahasa Arab. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf Arabik. Padalla ajazul atau ajazal Arabi anil ityani limithlihi. Maka eksistensi dari huruf muqatta'ah di beberapa surat menunjukkan ajzal Arab, ketidakmampuan orang Arab, ketidakmampuan manusia Arab anil ityani limithlihi, kemampuan akan apa, ketidakmampuan akan ityan mendatangkan limithlihi dengan yang semisalnya. Makanya setelah adanya Al-Quran huruf kota ini udah bubaran, setelah itu mereka syair-syairnya enggak ada lagi yang membuat seperti ini. Jadi yang sebelumnya di masa jahiliyah itu udah masyhur yang namanya huruf muqatta'ah di syair-syair. Setelah datangnya Al-Quran, bahkan beberapa kali dengan adanya huruf muqatta'ah, setelah itu mulai libur mereka dari penaburan huruf muqatta'ah di syair-syair mereka. Karena kesakralan huruf muqatta'ah di syair-syair mereka ternyata kalah oleh kesakralan yang ada di Al-Quran. Ya. Dan itu nggak bisa kita dapetin apa ya feelingnya, feelnya nggak bisa kita dapet, karena emang sastra kita beda. Ya. Yang dapet siapa? Yang dapet orang-orang ketika itu, ketika melihat huruf muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, sad dan seterusnya, itu mereka merasakan adanya vibrasi luar biasa dari huruf-huruf muqatta'ah Al-Quran ini. Pilihannya, pilihan huruf-hurufnya ini ada sesuatu nih yang lebih unik dan lebih hebat dibandingkan pilihan-pilihan para penyair ketika itu. Kita kan orang Indonesia, bahasanya beda. Jadi kita nggak kok gitu sih, apa sih ya, kayak gitu doang, masa alif lam mim gitu doang, mereka langsung tergetar, kayak itu biasa aja perasaan. Jangan kan alif lam mim, semua Al-Quran itu kayak biasa aja, gitu. Ya kan? Nah, tapi bagi mereka beda, ya karena memang udah beda sastra, beda taste, beda ini aja semuanya. Ma'a annahum afsahun nas. Mereka ini orang-orang Arab, ya kayak punya air gitu. Tidak bisa mendatangkan yang semisal huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Ma'a annahum, ma'a anna, artinya kalau digabung ma'a anna, padahal. Padahal hum, mereka adalah afsahun nas. Mereka adalah sefasih-fasih manusia. Jadi ini definisi fasih. Bukanlah seperti definisi kita. Kita ini kalau misalnya mengatakan fasih itu adalah yang ngomongnya itu makhrajnya itu bagus, mahir gitu kan, fasih. Bahasa Arabnya fasih artinya berarti ainnya itu bagus, haknya itu alhamdulillah. Jadi itu enggak fasih itu. Dalam kalau misalnya bagi kita alhamdulillah itu fasih, bagus nih bagi orang awam kita kan. Oh, padahal itu malah justru merubah sama Allah gitu kan. Nah, itu fasih bagi kita, ya. Wanabut gitu kan. Ada fasih-fasih gitu bahasa Arabnya itu. Ente gimana? Aneh enggak tahu ana. Itu padahal enggak fasih itu. Itu lahan namanya. Ini fasih maksudnya fasih dari segi balaghah. Fasih dari segi balaghah apa? Fasih dari segi balaghah bisa merangkai kata dan pemilihan katanya itu sangat pas gitu loh. Itu fasih. Ya tentu kalau di Arab, fasihnya Arab ya. Ya, sebagaimana orang Arab bicara, makhrajnya benar. Ya. Seburuk-buruknya orang Arab makhrajnya, sebaik-baik kita mungkin, ya kan? Jadi ini afsah di sini maksudnya bukan afsah secara nutuk. Bukan afsah secara makhraj. Tetapi afsah di sini secara balaghah. Ya, ini mereka bisa membuat kalimat, merangkai, menyusun makna-makna yang baik, indah. Tetapi ternyata hanya untuk menyandingi huruf muqatta'ah di Al-Quran sendiri, mereka enggak bisa. Ya. Padahal huruf muqatta'ah. Jika huruf muqatta'ah enggak bisa, apalagi yang lain. Gitu kan. Ala anna al-Qur'ana min indillah. Bahwasannya Qur'an itu dari sisi Allah, kalau di situ min Allah. Ya. Walaysa min indi Muhammad. Dan bukan dari sisi Muhammad, bukan dari Nabi Muhammad SAW, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat kedua, tafadhal. Zalika al-Qur'an wal kitabil 'azhim la syakka annahu من عند الله فلا يصح فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لو لي أن يرتاب فيه أحد لوضوحه ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه أحكامه. Dikatakan oleh mufassir di sini, zalikal qur'anu huwal kitabul azim. Ini cetakan yang besar sama yang sebelumnya ada perbedaannya. Ya. Zalikal qur'an tersebut huwal kitabul azim, adalah kitab yang agung. Azim artinya agung, seperti kabir, ya. Allazi la syakka annahu min indillah, yang mana la syakka, tiada keraguan bahwasanya dia min indillah, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah Ta'ala. Syak itu artinya keraguan. Syak itu artinya keraguan sendiri. Ya. La syakka. Tiada keraguan. Misalnya orang menghayati Al-Quran, itu tidak keraguan bahwasanya ini bukan dari manusia, maka dari Allah Ta'ala, dari Rabb manusia. Kalau di situ qala yasihu an yaqta fihi ahadun, kalau misalnya di kitab ini qala tarkabu fihi, ya baik, kita mulai dari ini qala yasihu, maka tidak apa yasihu, sah yasihu artinya apa? Sahih, berarti sahih, benar, maka tidak benar, tidak sah, tidak sehat, tidak baik, para yasihi ahadun liwuduhihi. An yartabah, yartabah yartabu, ma maknahu. Itu ada dalam ayat ini, la rayba. Maka janganlah, maka tidak benar, yartabah yartabu, ragu. Fihi dalam Al-Quran, terhadap Al-Quran. Quran ahadun, seorang pun tidak benar kalau seorang ragu terhadap Al-Quran. Jadi keraguan kalau di kitab ini para tertabu fihi, dan janganlah kalian ragu terhadapnya. Jadilah raiba fihi ini khabar, tiada keraguan padanya. Di makna nahi. Khabar tapi maknanya nahi. Khabar tapi maknanya larangan. Yaitu apa? La tartabuki. La raibati artinya la tartabuki. Ya. Seperti kalau dalam digital racing ada no smoking. Nah, sebagian artinya tiada asap gitu kan, tiada rokok, tiada rokokan gitu. Itu kan khabar. Di sini tiada ada rokokan, tapi isyaratnya apa? Larangan, don't smoke, gitu kan? Don't smoke. Gitu kan? Seperti ini juga la raiba fi, tiada keraguan katanya. Yang maknanya janganlah kalian ragu, la tartabu fi. Yantafi'u bihi al-muttaqun. Kan gitu? Ya yantafi'u bihi al-muttaqun bil ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yantafi'u bihi, intafa'a yantafi'u artinya mengambil manfaat. Orang-orang bertakwa itu pasti akan mengambil manfaat bihi, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Gimana caranya? بالعلم النافع والعمل الصالح. Dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amalan yang saleh. Apakah mungkin kita mengambil ilmu dari Al-Quran? Iya. Di setiap ayatnya. Bisa. Apakah mungkin kita melahirkan amalan saleh disebabkan membaca Al-Quran? Tentu saja iya. Bahkan membaca Al-Quran sendiri itu merupakan di antara amalan saleh yang terbaik. Wahumul ladzina yakhafuna Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang apa? Takut terhadap Allah Ta'ala, wa yattabi'una ahkamahu, dan mereka yang ittiba', artinya beritiba', mengikuti ahkamahu, hukum-hukum siapa? Hukum-hukum di sini, hukum-hukum siapa di sini? Ahkamahu ya? boleh di mana ya Al-Quran, boleh di mana ya Allah Ta'ala di sini, yaitu wa yattabi'una ahkam Allah. Oke. Oh ya, tabi'una ahkam Al-Quran. Oke. Dua-duanya baik. Kelasiran dua-duanya baik. Saya tafadhal, siapa yang mau baca? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wahumul ladhina yusaddiquna bil ghaibi alladhi la tudrakuhu hawashuhum la tudrikuhu hawashuhum wala uqulihim wala uquluhum wa wahduha li'annahu la yu'rafu illa biwahyillahi ila rusulih mislul iman bil malaikah wal jannah wan nar wa ghairi dzalika mimma akhbarallahu bihi aw akhbar bihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal iman kalimatun jami'atun lil iqrari billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqul iqrari bil qawli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawarih wa hum ma'a tasdiqihim bil ghaibi yuhafizuna ala ada'i salati fi mawaqitiha ada'an sahihan wafqa ma syara Allahu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mimma a'tainahum minal mali yukhrijuna sadaqata amwalihim alwajibati wal mustahabbah. Wahum alladhina yusaddiquna bil ghaib. Dan mereka ini tafsiran untuk alladhina yu'minuna bil ghaib. Wahum alladhina yusaddiquna bil ghaib. Dan mereka adalah alladhina yusaddiquna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang tasdiq. Yusaddiqun. Artinya apa yusaddiqun? Membenarkan dengan keyakinan. Jadi tasdiq itu adalah membenarkan secara jazim. Ya, yaitu iman. Yaitu mengimani. Jadi iman itu at-tasdiq al-jazim. Yaitu membenarkan secara pasti ya. Bil ghaib. Dengan hal yang ghaib. Alladhi la tudrikuhu hawasuhum wa la uquluhum wahduha. Yang mana la tudrikuhu. Hal yang ghaib itu. Ya. La tudrikuhu hawasuhum. Hawas. Artinya panca-panca indera. Ya. Indera kita yang ada lima. Atau 6 bagi yang indigo. Berarti kalau yang 6 indigo itu bisa lihat yang gaib seperti jin berarti ya. Cuma nggak semua jin. Itu berarti indigonya karena apa? Karena ada jinnya. لا تدركه حواسهم، itu حواس indrawi mereka. لا تدركه، tidak mendapatkannya. Baik ucapan lidah, pendengaran, penglihatan, penciuman, itu hawas semuanya itu. Nah, panca indera mereka itu tidak bisa menjangkau itu. Berarti itu sesuatu yang baik bagi mereka. Wala ukuluhum, dan juga akal-akal mereka tidak mampu menjangkaunya. Jadi sekadar panca indera dan sekadar rasio sendiri semata itu tidak bisa mencukupi untuk menjangkau hal yang baik itu. Liannahu, karena hal yang ghaib itu, hu di sini kembali al-ghaib, ya, kembali kepada al-ghaib, la yu'rafu, tidak diketahui, illa biwahyillahi ila rasulihi. Kecuali biwahyillah, dengan perantara apa? Wahyu Allah ila rasulihi, rasulihi kepada rasul-rasulnya, rasulihi jama'. Ya. Kalau di situ, mitlu, ya, mitlu, iman bil malaikat, seperti iman terhadap malaikat. Apakah kita mengimani malaikat harus melihat dulu malaikatnya? Enggak. Melainkan ada ayat, ada hadis berkaitan dengan malaikat dan kita imani eksistensinya. Nah, namanya bagi yang dinamakan, tugas-tugasnya dan tempat-tempatnya bagi yang disebut tempat-tempatnya. Seperti lain. Baik. Iman bil malaikat, al-iman bil jannah. Apakah kita harus melihat al-jannah dulu? Kalau kita melihat al-jannah dulu, beriman semua kita kan? Apakah kita an-nar, iman dinar, kita harus melihat neraka dulu? Melihat neraka kita untuk ketakutan tiap hari, langsung ke beriman semua, tidak ada yang kufur. Wa ghairu dzalika mimma akhbara Allah bihi atau akhbara bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika, dan selain dari itu semua, selain dari keimanan malaikat, jannah, nar, mimma akhbarallahu bihi, selain dari itu semua, dari yang Allah kabarkan dengannya, au akhbar bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang rasul kabarkan dengannya sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Wal iman, dan iman itu apa? Iman adalah kalimatun jami'atun lil iqra, di situ enggak ada. Ya. Lil iqrari billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman adalah suatu kalimat. Ini kan di sini artinya kata. Suatu kata jami'ah yang syamilah mencakup, ya. Lil iqrar. Untuk apa? Mengikrarkan, di sini mendeklarasikan, menetapkan. Menetapkan apa? Billah. Akan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qadar, baiknya, dan buruknya. Watasdiqul iqrar, atau watasdiqil iqrar, ya. Watasdiqil iqrari bil qawli wal amali, atau maaf, di sini bisa juga tasdiqul iqrar boleh. Jadi iman itu tidak sekadar mengikrarkan. Ini boleh tasdiku, boleh tasdiki. Tidak sekadar mengikrarkan, melainkan harus ada tasdikul ikrar. Tasdikul ikrar itu apa? Pembenaran terhadap pengikraran tersebut. Karena tidak cukup orang itu mengikrarkan dengan lisan, namun harus ada bukti yang membenarkan bahwa ikrarnya itu sesuai dengan apa yang diikrarkan. Tasdiqul iqrar itu dengan apa? Dengan tiga hal. Bil qaul, itu bil qaul yang paling banyak orang. Saya beriman, saya beriman, saya beriman. Ya kan? Wal amal, ya wal amali bil qalb, dan mengamalkan dengan tiga hal. Jadi tidak cukup dengan perkataan, membuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya dengan tiga hal. Imma dengan qalb, dan itu sudah menjadi kelaziman. Karena orang yang mengikrarkan tanpa kolbunya, berarti munafik. Imma juga dengan lisan. Dan itu rukun kedua harus juga. Jadi tidak cukup dengan kolb semata dia menyimpan keimanan, tapi harus mendeklarasikannya dengan lisan. Dan yang terakhir dengan jawareh. Jawarih jamak dari jarihat, artinya anggota tubuh. Dengan tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semuanya. Baik. Wahum ma'a tasdiqihim bil ghaibi yuhafizuna ala ada'i sholati fi mawaqitiha ada'an sahihan. Dan mereka ini, orang-orang muttaqin ini, ma'a tasdiqihim bil ghaib, bersamaan dengan keyakinan dan pembenaran mereka terhadap hal yang ghaib, mereka juga yuhafizun, apa arti hafizu, yuhafizu, menjaga, berkonsisten menjaga, jadi hafizu artinya menjaga, hafizu yuhafizu artinya menjaga dengan penuh konsistensi. Ya. Makanya hafizu ala salawat. Ya. Yaitu jagalah dengan penuh konsistensi. Ya, jadi bukan sekedar jaga biasa, tapi jaga benar-benar ketat. Mereka menjaga benar-benar ala ada'i sholati fi mawaqitiha, menunaikan sholat di waktu-waktunya. Mawaqit jama' dari miqat. Mawaqit jama' dari miqat. Dan arti miqat itu tidak mesti waktu, bisa juga tempat. Ya. Makanya miqat itu kan dalam haji itu ada tempat-tempatnya. Miqat. Baik, mawaqit di sini waktu-waktunya. Ya. Enggak keluar dari waktu, karena kita diperbolehkan kita sholat di pertengahan waktu sholat tersebut, boleh. Adaan sahihan. Okay, jadi setelah waktunya cocok, ada itu adalah prakteknya. Prakteknya itu sahihan, benar. Ya. Praktek yang benar berarti membutuhkan pengetahuan tentang tata cara. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang waktu, pengetahuan tentang tata cara juga sudah ada, ngerti. Waktu ma syara'allahu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu di sini sesuai dengan apa yang syara'allahu li nabihi, dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma a'tainahum minal mal yukhrijuna sadaqata amwalihim al-wajibah wal-mustahabbah. Dan dari apa yang telah a'tainahum, telah kami berikan hum kepada mereka minal mal, dari harta. Jadi semua harta yang kita punya itu pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, ternyata dari semua pemberian itu ada tugas kita, yaitu ikhraj as-sadaqah. Yukhrijuna sadaqata amwalihim. Yaitu mereka orang-orang bertakwa mengeluarkan sedekah harta-harta mereka. Sedekah itu artinya kan benar. Maka sedekah disebut sedekah kenapa? Karena sedekah itu yang membenarkan bagusnya harta yang dimiliki olehnya. Orang kalau misalnya banyak harta namun pelit, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar ini. Tapi kalau misalnya dia banyak harta atau bahkan sedikit hartanya, namun dia derma, itu apa sih itu? Ya. Maka itu menunjukkan, walaupun dia sedikit, namun benar nih kayak ini. Apa nih. Ya. Makanya banyak orang kaya yang dengan cara riba, misalnya, mendapatkan harta itu, mereka enggan untuk berzakat. Padahal wajib. Orang membina usaha, gitu kan. Tapi, minjem sama bank dengan pinjaman konvensional, kemudian, membuka usaha, pas tahu untung dari usaha itu, pelit dia. Pelit dari segi zakat, wajibnya. Nggak mau, maunya dimanipulasiin, dan laporan-laporan keuangan perusahaan itu, gimana caranya supaya nggak dapat zakat, karena keuntungannya dengan kerugiannya itu hampir seimbang, misalnya, dimanipulasi. Ya, itu menunjukkan pasti nih, dari awalnya ada yang salah. Ya. Makanya, di sini, dengan yukhrijuna sadaqata amwalihim, itu kembali bahwasanya a'tainahum, kami memberikan mereka. Jadi yang mereka yang mempunyai harta itu, kalau misalnya berpikir asalnya harta itu dari Allah, sehingga harus malu kalau disebut a'tainahum, kami memberikan mereka, dikasih sebenarnya harta yang kita punya semua pemberian dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau berat dalam menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan, berarti pasti ada masalah di awal. Ya, al-wajibah, baik sedekah yang bersifat wajib ataupun mustahabbah. Ataupun yang bersifat mustahabbah, yaitu yang dianjurkan Allah. Tidak bisa baca masalah. Dari Osman juga. والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما ويصدقون بدار الحياة تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وخص بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس محاسبة النفس أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه حرب من شر ما منه حرب. Ayat keempat lagi ayat والذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن dan orang-orang yang mentasdiq yaitu membenarkan dan membenarkan di sini tasdiq jazim sekali lagi yaitu karena iman tadi Anda bilang apa at-tasdiq al-jazim jadi iman ini ada nilai plus yang lebih dibandingkan sekadar tasdiq tasdiq itu sebenarnya membenarkan misalnya Mas Ari tadi bilang Anda tadi misalnya sholat subuh di masjid Kulan. Anda bilang, Anda usah dikukuhkan. Saya mempercayai kamu. Percaya aja gitu. Tapi kalau misalnya Anda u'minu bikalamika. Saya beriman dengan kalammu. Wah itu udah tasdik mempercayai dengan benar-benar mendalami. Benar-benar meyakini. Pasti ini. Pasti benar. Gak mungkin salah sama 0% kesalahan. Itu tasdik jazim atau keimanan. Itu orang-orang yang mentasdik dengan apa yang unzila ilaika ayyuhar rasul min al-Qur'an dengan apa yang turun kepada diturunkan kepadamu wahai rasul dari Al-Qur'an wa bima unzila ilaika min al-hikmah dan terhadap beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dari al-hikmah apa itu al-hikmah di sini maksudnya ya sunnah itu sunnah tinggal ambil aja di sini yaitu kita punya huda, kita punya hikmah. Al-Quran punya, sunnah punya. Wa bikulli ma unzila min qablika ala rusuli min kutub. Dan beriman terhadap kul. Semua ma unzila min qablika. Yang diturunkan min qablika dari sebelummu ala rusuli min kutub. Atas, diturunkan atas para rasul min kutub dari kitab-kitab. Contohnya apa? At-Taurati wal-Injil wa ghairihima. Seperti Taurat, Injil, dan selain keduanya. Kita tahu di surat Al-A'raf, inna hadha lafi shuhufil ula suhuf Ibrahim dan Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Berarti Ibrahim juga mempunyai suhuf. Ini kitab. Kita imani enggak ada itu. Harus kan. Kalau misalnya kita enggak imani. Enggak percaya enggak ada suhuf Ibrahim. Bukan karena enggak tahu. Karena tahu bahwasanya di surat Allah ada suhuf Ibrahim dan Musa. Namun kita ingkari enggak ada itu suhuf Ibrahim. Kafir. Kafir itu. Berarti ini wajib. Tasdik semata. Itu tasdik jazim. Dari pengabaran bahwasannya mereka mendapatkan kitab walaupun kita tidak melihat kitab itu wajib. Itu masuk ke dalam rukun Islam, iman bil kitab. Rukun iman, iman bil kitab. Maka kalau satu saja dari kitab itu kita ingkari eksistensinya dan kebenaran di masa itu, maka kafirlah. Na'udzubillah. Wayusabbiquna bidaril hayati ba'dal mauti wa ma fiha minal hisabi wal jazaa'. Wayusabbiqun. Dan mereka mentasdik, itu mentasdik secara jahil, apa yang dibenarkan oleh mereka, dar al-hayat. Sebenarnya, dar al-hayat. Dar itu negeri kehidupan. Ba'dal maut katanya. Justru kehidupan setelah kematian, itulah yang lebih hidup. Jadi itulah yang hidup, yang lebih hidup. Berarti bikin hidup lebih hidup artinya matilah kamu. Ya, jadi karena hidup lebih hidup, matilah kamu. Di daril hayati ba'dal mauti wa ma fiha minal hisabi wal jaza. Kenapa yang di dalam ha di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Dar, kembali ke dar. Daril hayati ba'dal mauti. Dar itu mu'annas ya. Dar itu mu'annas. Walaupun dia tidak pakai petamar busa, tapi dia mu'annas. Wama fi tilka ad-dari minal hisabi. Dari hisab apa artinya hisab? Hisab perhitungan. Perhitungan amalan. Wal jaza. Dan setelah dihisab dia apa? Dibalas, pembalasan. Jadi yaumiddin itu yaumul jaza. Wama fi tilka ad-dar minal hisabi wal jaza. Tasdiqun biqulubihim yadhharu ala alsinatihim wa jawarihihim. Sebagai apa? Sebagai tasdiq, pembenaran di qulubihim, dengan kalbu-kalbu mereka. Yadhharu, yang mana itu tampak. Tasdiq, pembenaran tersebut tidak tersimpan begitu saja, tapi tampak ala alsinatihim. Tampak di mana? Di lisan-lisan mereka. Wa jawarihihim, dan apa tadi jawabnya? Anggota-anggota tubuh mereka. Wa khusoyo. Ini bahasan baru lagi. Tapi kan di puluh lima yang orang ala sinatim wa jawarihim. Sukai. Wa khusoyo mul akhirati birzik. Dan dikhususkan hari akhir. Hari akhirat. Hari kiamat. Birzikr di sini. Ya wa bil akhirati hum yakinun. Ya. Dikhususkan di sini. Dikhususkan birzikri dengan penyebutan. Ya. Ada penyebutan. Kenapa? Karena iman bihi min a'zamil dawa'i 'ala fi'l qara'at. Tasdik jazim bihi. Bi di sini kembali mana? Yaumil akhirah. Karena al-iman bil yaum min a'zamil dawa'i min, termasuk dari a'zam, sebesar-besarnya al-bawa'id, jamaknya ba'id, yaitu faktor, penyebab, pendorong, sebesar-besar pendorong ala fi'li ta'at, atas perbuatan ketaatan-ketaatan. Ya, kalau misalnya kita mau berbuat taat, coba kita just imagine gitu, bahwasanya nanti di akhirat perbuatan taat yang akan kita lakukan ini akan dihisab dan diberikan jalan. Itu bakal menjadi faktor pendorong yang membuat kita semangat dan menjadi well motivated dalam berbuat ketaatan. Berbeda kalau misalnya orang sedekah tanpa ada gambaran dan bayangan bahwa sedekahnya itu akan dibalas di akhirat. Dia akan merasa sedekah udah biasa aja. Nilainya paling biasa. Bahkan gak jadi sedekah deh. Karena nanti gak ada balasannya. Tapi orang yang ada nilai akhrawinya, dia akan semangat dalam menjalani ketaatan dan juga semangat dalam wajtina bil muharramat, menjauhi hal-hal yang haram. Wa muhasabatin nafsi, dan bermuhasabah Muhasab artinya, tak tahu arti muhasab lagi. Menghitung. Makanya ada ilmu matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Ya. Jadi muhasabatun nafs, menghitung diri. Yang dihitung sebenarnya apa nih? Jiwanya dihitung. Amalnya dihitung. Nah, jangan. Hah? Kesalahannya justru. Kita tuh muhasabatun nafs atau introspeksi diri, itu bukan malah kebaikan kita yang kita hitung. Jadi yang wujud nanti gini ya. Iya, saya hari ini udah salat berapa kali, berapa sedekah, berapa nyimin orang. Itu malah jadinya nanti manan. Manan, ujuk, ya kemudian sung'ah, dan seterusnya. Yang justru muhasabatun sendiri mengoreksi diri, mencari kesalahan diri. Terakhir, ayat terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dikatakan di sini. أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم أصحاب هذه الصفات أصحاب جمع dari صاحب yaitu pemilik para pemilik sifat-sifat ini على نور من ربهم mereka berada di atas cahaya من ربهم dari رب mereka وبتوفيق من خالقهم وهاديهم dan mereka berada di atas توفيق ya atau dengan taufik mereka berjalan dengan taufik min khaliqihim dari khaliq mereka siapa khaliq mereka Allah Taala wa hadihim itu yang memberikan hidayah pada mereka siapa di sini yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa Taala wa humul faizun alladziina adraku ma talabu dan mereka adalah faizun faiz artinya hah? Untung, tidak butuh muflih. Tapi faiz lebih tepat, winner, pemenang. Ya. Wahumul faizun, that they are winners. Ya. Mereka adalah para pemenang. Alladzina adraku ma talabu. Yang mana, alladzina orang-orang itu, mereka adalah yang adraku mendapatkan ma talabu. Apa yang mereka talabu, talabu. Cari, mendapatkan apa mereka itu. Ya, kalau misalnya kita mencari akhirat, apa yang kita dapatkan nanti? Tapi kebanyakan sekarang kan, alhamdulillah orang-orang tidak mencari itu, bahkan memikirkannya pun tidak. Wa najau min syarri ma minhu harabu dan mereka najah yang ju, terkon aja ya, utamanya itu najah. Selamat, ya. Mereka najah yang ju, najau di sini mereka selamat min syarri dari keburukan. Ma minhu harabu dari keburukan apa yang dari keburukan tersebut oh di sini kembali ke ma apa yang dari apa itu mereka harabu lari kabur hancur apa yang maksud sini ya neraka ya apa yang mereka adraku ma talabu apa yang mereka ma talabu apa yang mereka inginkan surga apa yang mereka lari daripadanya neraka. Ya. Itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala Muhammad innaka amirul majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.